habis ceramah pada malam Rabu yang lalu. Tapi saya masih ingat pertanyaannya ada dua. Kebetulan suratnya lupa saya bawa. Yang pertama pertanyaannya adalah, bagaimana hukumnya bila seorang laki-laki yang sudah dikhitan berdiri bersama kita dalam saf-saf salat berjamaah, boleh atau tidak? Pertanyaan kedua adalah, bagaimana kita mengimami masbuk. Sebagai contoh, kita salat maghrib tadi, kita masbuk terlambat sehingga tinggal satu rakaat. Datang lagi di belakang kita yang masbuk lagi. Kita yang masbuk tadi dijadikan imam. Selesai itu, datang lagi di belakang. Kira-kira begitu, sambung menyambung. Ya, bagaimana hukumnya? Ini sering terjadi, ditepuk bahu yang di muka, memberitahukan dia diangkat sebagai imam. Saya jawab pertama bahwa tuntunan Rasulullah dalam menyusun shaf adalah, pertama, kaum laki-laki dewasa. Di belakangnya adalah anak-anak ghilman, anak-anak. Di belakangnya adalah orang perempuan. Ini aturan main dalam salat berjamaah diatur oleh Rasulullah. Kita tidak boleh membantahnya. Sayangnya sekarang ini, maaf saja, saya melihat, saya kemana-mana hari Jumat, ada anak-anak yang dibawa oleh ayahnya, ditegakkan di samping ayahnya. Padahal ada anak-anak lain di belakang. Ini menentang sunnah Rasulullah. Kalau anak kita hanya satu, tidak ada anak yang lain, ini baru dibenarkan. Alasannya adalah, hadis bahkan oleh Imam Bukhari, suatu ketika Rasulullah diundang oleh seorang ibu rumah tangga supaya salat di rumah ibu tadi untuk mengambil barakah salat Rasul. Beliau datang kira-kira pukul 10 pagi, lalu disambut oleh ibu rumah tangga, ditanyakan, di mana saya salat? Dicedukkan suatu ruangan. Yang jelas salat pukul 10, salat duha, salat sunat. Lalu ditunjukkan tempatnya oleh Rasulullah, beliau sebagai imam, di belakang beliau ayah atau suami dari ibu rumah tangga tadi, kemudian di samping suami tadi berdiri seorang anak laki-laki, anak dari ibu rumah tangga tadi, kalau tidak salah namanya Anas. Nah, kemudian di belakang dua orang tadi, sah pertama tadi, berdiri ibu rumah tangga tadi. Di sini dua hukum kita ambil. Pertama, salat sunat boleh berjamaah, kecuali salat rawatib, tidak pernah diberi contoh oleh Rasulullah. Yang kedua adalah, kalau anak laki-laki sendirian, boleh berdiri di samping orang dewasa. Yang ketiga, ibu ataupun orang perempuan boleh satu saf walaupun sendirian. Ini dari hadis ini berapa kesimpulan hukum dapat kita ambil. Pertanyaan tadi adalah, anak laki-laki yang sudah disunat rasulkan sebelum dia balik tetap anak-anak, itu tetap demikian. Yang jadi persoalan adalah, bagaimana anak laki-laki yang belum disunat rasulkan? Ini sedikit beda pendapat ulama. Kalau ulama Syafi'iyah mengatakan tidak boleh bernajis, anak-anak bernajis. Nah, kalau anak kita bernajis, bagaimana hati kita? Kenapa? Karena, maaf, di ujung penisnya itu disebut kulub, itu ada kotoran. Kotoran tersangkut di situ, belum suci. Nah, mazhab Syafi'i tidak boleh kalau belum disunat rasulkan. Tetapi pendapat ulama yang lain tidak apa-apa, tidak ada hadis yang menyebutkan tidak boleh anak-anak belum dikhitan bersama orang laki-laki dewasa, tidak pernah disebut. Hanya pendapat fatwa daripada ulama. Alasan kedua ini boleh, kenapa? Disamakan dengan, maaf, kotoran dalam anus. Dalam anus ada kotoran. Ya di dalam, tidak masalah. Ini juga di dalam kulub. Tidak masalah apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Di situ tidak perlu kita perdebatkan. Nah, kemudian pertanyaan kedua, masalah imam masbuq. Ya, yang tadi kita terlambat, bangun lagi yang belum selesai satu rakaat, datang di belakang kita. Ya, kita sudah dua rakaat sahab tadi, datang belakang kita, kita jadikan imam. Boleh atau tidak? Kemudian orang tadi selesai, kita baru satu rakaat, dua rakaat lagi kita tambah, datang lagi di belakang. Kira begitu, boleh atau tidak? Ini saya terus terang tidak hadis Rasulullah demikian. Tidak ada hadis Rasulullah yang menjelaskan masalah tadi. Sehingga juga ulama beda pendapat. Sebahagian ulama mengatakan tidak boleh karena dia niat tadi makmum. Masa makmum ikut makmum. Saya kira begitu. Tetapi oleh Imam Nawawi beliau jawab dalam kitab beliau Majmu' Syarah Muhadzab. Ya, ini 23 jilid yang saya miliki itu, setebal ini, Masya Allah, dah kapan ditulis oleh Imam Nawawi, itu disebut di situ, tak ada masalah, sah. Masbuk dan mabuk sah. Kenapa? Karena untuk salat berjamaah, salat lima waktu, itu imam boleh tidak berniat. Imam boleh tidak berniat sebagai imam, sah. Tetapi untuk salat Jumaat tidak boleh. Karena salat Jumaat wajib berjamaah. Di sini hukum diberikan, difatwakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Demikian saya menjawabnya. Kemudian barusan surat dikirim, saya terima ini. Bandar Aceh 1 Mei, sudah berapa hari ya. Dari warga Bandar Aceh, tolong dibaca pada malam Rabu kepada Ustaz Syukri Daud, penceramah Masjid Raya Baitul Rahman Bandar Aceh. Sesudah salam, bagaimana hukumnya suami mengutangkan uangnya untuk istrinya untuk modal usaha kecil-kecilan untuk menambah pendapatan keluarga? Ini pertanyaan. Ya, di segi hukum sah-sah saja, tidak masalah, dibenarkan. Tapi saya rasa ini kalau kita beri modal untuk usaha supaya tidak ribut, ada perjanjian, sama dengan kita berikan modal pada orang lain. Istilahnya disebut mudharabah. Mudharabah, perjanjian. Untung nanti keuntungan bagi berapa? Apa bagi sepertiga dengan dua pertiga atau bagi nus wa nus, separuh-separuh. Ya, terserah kepada perjanjian. Ini juga jangan ribut nanti, apalagi keluarga sendiri. Jadi harus jelas persoalannya. Ya, tidak jelas pun tidak masalah, asal saling rela satu sama lain untuk kepentingan keluarga. Berikutnya, bagaimana hukumnya bila suami memberikan uang belanja bila diminta dan bila tidak diminta tidak memberikan dan tidak pernah memberikan uang lebih selain uang belanja biarpun dia punya. Ini Masya Allah, ibu-ibu yang bertanya, ya. Kewajiban suami memberi belanja untuk kehidupan, kebahagiaan, kesejahteraan istri dan anak-anaknya. Ini disesuaikan dengan pendapatan suami. Tidak mungkin melebihi dari pendapatan suami. Kalau suami pendapatan sehari-hari misalkan 100 ribu rupiah, buruh kasar, kita minta 200 ribu. Jelas tidak mungkin. Nah, ini juga, dan suami pun harus betul-betul tahu kewajibannya untuk menghidupi sandang, pangan, papan terhadap anak-anaknya. Di sini tidak perlu diminta. Ya, kewajibannya mesti diberikan. Apakah setiap hari ataupun yang punya persediaan tetap sebulan sekali, terserah. Nah, jadi di sini tidak perlu diminta, tapi kewajiban suami untuk beri nafkah kepada keluarganya. Maaf Ustaz, bagaimana hukumnya uang istri, uang bersama dan uang suami bukan milik bersama? Saya sebagai istri merasa tersinggung. Ini saya ulangi. Bagaimana hukumnya uang istri, uang bersama, uang suami bukan milik bersama? saya sebagai istri merasa tersinggung. Ini terbalik sebenarnya. Terbalik. Uang istri tidak boleh diatur oleh suami. Yang memberi kehidupan, kewajiban, ke apa, nafkah dan sebagainya, suami, bukan istri. Ini terbalik. Uang istri bagi dua, uang suami tidak boleh disentuh-sentuh. Kibarlah kau lagi nyan. Masya Allah. Beginilah keadaan dunia sekarang ini. Ya, wajar ibu tersinggung itu, wajar demikian. Ini mudah-mudahan ya ibu bertanya dan suaminya mendengar malam hari ini. Ya, demikian saya sudah menjawab dua buah surat yang kita terima. Alhamdulillah. Selanjutnya kita masuki kepada acara kita malam hari ini. Tengku Bapak dan Ibu serta para pendengar, hari ini adalah malam ini tanggal 23 Syaban. Berarti tersisa bulan Syaban kurang lebih satu minggu, satu ahad lagi. Menurut imsakiyah yang sudah beredar bahwa kita melakukan puasa Ramadan tahun ini, hari pertama adalah hari Khamis tanggal 17 bulan Mei, insyaAllah. Dan saya kira hasil perhitungan mulai tahun 2015 sampai tahun 2020 tidak ada beda apakah ru'yah hilal, apakah hisab, tidak ada beda. Ini ketentuan Allah. Ya, sekian tahun, 5 tahun itu tidak ada perbedaan insyaAllah. Termasuk tahun ini tidak ada perbedaan mulai puasa, dan juga tidak ada perbedaan hari raya, insyaAllah. Ini perhitungan hisab. Pernah saya sebutkan di sini, untuk menentukan awal bulan, apakah bulan Ramadan atau bulan-bulan yang lainnya, ada dua cara. Pertama, dengan langsung melihat anak bulan dengan mata kita. Nah, ru'yatul hilal disebut. Nah, ini biasa dianun oleh Nahdlatul Ulama. Cara yang kedua adalah dengan hisab, perhitungan bulan mengelilingi bumi. Lita'lamu adada sinina wal hisab. Nah, istilah Al-Quran dalam surah Isra ayat 12 dan surah Yunus ayat 5. Ini cara yang kedua yang ditempuh oleh organisasi Islam di Indonesia, Muhammadiyah. Ini insyaAllah sekian tahun ini sampai tahun 2020 tidak akan berbeda pendapat. Tetap sejalan insyaAllah. Ini hasil astronom ya, falaki menyebutkan yang demikian. Nah, kemudian sama-sama kita ketahui bahwa puasa Ramadan merupakan rukun Islam yang keempat, bukan ketiga, yang keempat. Syahadatain, salat, zakat, puasa Ramadan, haji dan umrah. Tapi banyak di kampung-kampung rukun Islam yang ketiga katanya, bukan. Rutan hadis demikian, itu salah dihafalkan kita waktu kecil. Ini masalah hadis, kewajiban puasa. Kemudian dasar ayat Quran, hanya satu tempat Al-Quran masalah puasa Ramadan. Tidak ada tempat lain. Hanya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. 183, sering kita mendengar, tak perlu saya ulang pada malam hari ini. Ini tentang dasar hukum wajib puasa Ramadan ini. Nah, hadirin dan para pendengar, di kalangan kita banyak yang mengetahui bahwa hanya puasa Ramadan saja yang wajib. Padahal bukan demikian. Ada puasa lain yang wajib. Sehingga para ulama, fuqaha, membagi puasa kepada dua golongan. Ada puasa wajib, ada puasa sunat. Golongan pertama puasa wajib. Yang pertama yang semua kita mengetahuinya, puasa Ramadan sebulan penuh bulan Ramadan dalam setahun sekali. Itu sama ketahui. Yang kedua adalah puasa kafarah. Kafarahnya sanksi hukum kalau melanggar tuntunan Allah. Sehingga saya berikan contoh, dalam Islam kita dilarang melanggar sumpah yang kita lakukan. Kita sumpah pakai nama Allah, demi Allah. Wallahi tallahi billahi basarab, demi Allah. Saya akan begini-begini atau tidak akan melakukan ini. Kemudian kita lakukan yang kita sumpah lakukan tadi, kena kafarah sumpah. termasuk pegawai itu. Ya, sekian banyak ayat-ayat sumpah pada pegawai itu. Antara lain termasuk tidak akan mengambil apapun yang bukan hak saya, kira-kira begitu. Ya, jangan sampai nanti orang paling lemah terungkom laju. Jangan sampai begitu. Jadi terjadi pelanggaran. Kalau pelanggaran, kena kafarah sumpah. Apa dia? Memerdekakan budak. Dan ada budak sekarang. Kalau tidak, memberi pakaian yang menutup aurat 10 orang miskin. Tidak mampu, memberi makan sampai kenyang perutnya 10 orang miskin. Tidak mampu juga, wajib puasa 3 hari. Wajib puasa 3 hari. Namanya puasa kafarah. Banyak contoh-contoh lain. Ya, saya tidak menyampaikan lagi sebagai contoh singkat saya berikan. Yang ketiga disebut dengan puasa nazar, ka'ui. Puasa ka'ui, puasa nazar. Bahasa Aceh ka'ui. Sehingga ada orang yang tidak punya anak, dia bernazar. Waktu lahir anak, izin Allah diberi nama si ka'ui. Ada yang begitu. Termasuk kawan saya, ayahnya nama ka'ui, Abdul Rahman ka'ui. Itu terkenal kawan saya. Nah, itu ayahnya ka'ui dulu. Iya. Nah, nazar itu mewajibkan yang halal taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sembuhkan saya dari sakit ini. Saya bernazar padamu akan puasa 7 hari lamanya. Allah menyembuhkan, wajib puasa nazar 7 hari, wajib. Tapi perlu saya ingatkan, yang bernazar itu yang lakukan, bukan orang yang dinazarkan. Pernah sebutkan di sini. Contoh, saya sakit hampir 2 tahun. Ada jemaah lapor pada saya, Ustaz, saya pernah bernazar supaya Allah menyembuhkan Ustaz. Ustaz puasa 7 hari lamanya. Astagfirullah. Itu memberatkan saya. Yang bernazar siapa? Ibu bernazar, ibu bayar. Kenapa saya yang bayar? Ini banyak dalam kecerdasan masyarakat. Bernazar untuk orang lain lakukan. Padahal yang bernazar dilakukan. Ini perlu kita luruskan. Nah, dan nazar ini yang dilakukan oleh bernazar, yang halal, yang haram tidak boleh kita bernazar. Sering saya berikan contoh, misalkan kita sakit, sembuhkan saya sebelum nazar akan puasa contoh yang tidak boleh ya. Kalau saya sembuh ya Allah, saya akan minum bir 1 botol. Ini jangan lakukan. Ini nazar yang karut, nazar yang haram. Tetapi kalau sembuh saya Allah, saya akan sembahyang di Masjid Raya Abdul Rahman. Ya, ini boleh masjid lain. Boleh masjid lain. Karena masjid di muka bumi sama, kecuali 3 masjid yang tidak boleh ditolak. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Baitul Maqdis. Kalau nazar ke sana, mesti datang ke sana. Tidak boleh salat di sini. Mesti lain sama di muka bumi ini. Dasar hadis Rasulullah SAW. Baik, kita lanjut. Kita kaji malam hari ini sekedar waktu yang ada adalah masalah puasa Ramadan. Banyak sekali hadis-hadis keutamaan puasa Ramadan ini, antara lain yang disebutkan bahwa bila Ramadan tiba, tughlaqu abwabun nar. Ditutup, dikunci pintu neraka. Watuftahu abwabul jannah, dibuka pintu surga. Watusaffadu fihi syayatin, dibelenggu syaitan. Sebagian ulama menerjemahkan secara literal. Jadi bila Ramadan tiba, pintu neraka ditutup. Jadi siapa mati Ramadan dan mati sembah pintu neraka, kira-kira begitu. Siapa yang puasa Ramadan, datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka. Yang ketiga, setan diikat tangannya dibelenggu. Itu pemahaman literal. Tapi pemahaman yang ditakwilkan dan lebih masuk akal adalah, yang baca berbagai literatur, bila Ramadan tiba, pintu surga terbuka untuk orang yang betul-betul puasa. Sesuai tuntunan. Dengan demikian, untuk orang tadi, pintu neraka tertutup. Nah, maka syaitan pun tidak mampu menggoda orang tersebut, terikat tangannya. Tidak mampu menggoda keimanan orang tersebut, paling hebat. Ini lebih masuk akal pemahaman hadis yang kita sebutkan tadi. Nah, kalau tidak, bulan Ramadan, Banyak sekali orang berbuat maksiat. Kemana setan saya diikat tadi. Bahkan bulan Ramadan naik muka ibu. Jual nasi. Dulu terkenal di sini. Maaf tidak sedia kita sebutkan riba ya. Terkenal. Bulan yang lalu, tahun yang lalu pun ada ketemu di Penayung itu. Orang jual nasi. Mudah-mudahan ini ada perhatian dari pemerintah kita. Ya, WIHA kerja ketat ini bulan Ramadan. Nah, kenapa lakukan ini? Siapa yang goda itu kalau bukan setan? Ada memang ada mengatakan nafsunya ya, nafsu itu digoda oleh setan. Nah, ini sebab perlu saya singgung sedikit. Kemudian disebutkan as-salatul khams wajmatul lil jum'ati wa ramadhana ila ramadhana wa ramadhana ila ramadhana mukaffiratul lima bainahuna idza jatu nabatil kabair. Nah, salat lima waktu ke salat yang lain. Macam kita maghrib, ke isyak, isyak ke subuh dan seterusnya. Kemudian Jumat ke Jumat. Kemudian Ramadan ke Ramadan. Ini semua menghapus kesalahan. Andai kata dijauhi dosa besar. Nah, jadi ibadah-ibadah biasa kita ini menghapus dosa-dosa biasa, dosa kecil. Dosa besar tidak akan terhapus kecuali dengan betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inni ghaffaru liman taba. Saya kata Allah betul-betul Maha Pemaaf, pengampun orang-orang bertaubat kepada saya. Kalau kita merasa diri ada dosa besar dilakukan, betul-betul taubat dan nasuha qablal maut. Kita taubat nasuha kebelum ajal menjemput nyawa kita. Tidak terhapus dengan ibadat-ibadat mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sangat penting juga kita mengetahui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Ibu Hurairah. Raqima anfu rajulin dakhala 'aisyah Ramadan thumma salha qabla an yughfara lahu. Sungguh merugi. Kita jemaah di terlek hancur hidung seseorang. Merugi maksudnya. Sungguh merugi seseorang itu bila datang bulan suci Ramadan sampai Ramadan selesai tidak mendapat keampunan si Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul orang merugi demikian. Bulan maghfirah keampunan dari Allah Subhanahu wa taala tidak dia peroleh. Karena tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita dengan duduk begini harus tahu hukum-hukum yang menyangkut dengan ibadat yang kita lakukan. Tidak mungkin sempurna ibadat kita tanpa mengetahui hukum-hukum dan tata cara pelaksanaannya. Hadirin mahdi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kajian kita, yaitu rukun-rukun puasa. Apakah puasa wajib atau puasa sunat? Ada rukun-rukunnya. Pertama adalah berniat. Untuk puasa wajib Ramadan, kafarah, nazar. Niatnya adalah mulai terbenam matahari. Tidak boleh tadi siang sampai terbit fajar. Kapan pun boleh walaupun belum makan sahur. Ada orang mesti sudah makan sahur kita niat. Tidak, kapan pun boleh walaupun belum makan sahur. Sehingga saya keliling-keliling Bandar Aceh, sering saya katakan Aceh besar, itu ada masjid-masjid yang niatnya habis salat tarawih ya, dipimpin oleh imam, baca semua nawaitu sawma ghadin an adai fardhi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini bukan niat, niat urusan hati. Mungkin maksud Pak Imam bagus, mengingatkan jangan lupa niat. Dalam ibadat apapun selain ibadat haji dan umrah, niat urusan hati, bukan urusan mulut. Tidak pernah dicontoh oleh Rasulullah SAW. Batas niat kata bukan tadi, sehingga Rasulullah malam jama'i siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa saja tidak berniat sebelum fajar, tidak ada puasa untuk orang tersebut. Di sini perlu saya jelaskan sedikit beda pendapat ulama. Abu Hanifah, madhab Hanafi mengatakan, untuk puasa Ramadan, cukup niat malam pertama saja. Jadi yang pertama dia berniat, saya berniat puasa Ramadan tahun ini sebulan penuh kepada Allah Ta'ala. cukup, malam lain tidak perlu niat lagi. Sudah. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, mesti tiap malam kita berniat. Kalau tidak, tidak sah. Kenapa? Puasa itu tidak seluruh bulan. Tidak sebulan penuh, malam kan tidak puasa. Puasa hanya siang. Maka tidak boleh kita berniat sebulan penuh. Dijawab oleh yang golongan pertama, siapa suruh puasa malam? Tidak akan selesai. Jadi saya sering menyampaikan bahwa malam pertama kita berniat sebulan penuh. Malam-malam berikutnya kita berniat setiap malam. Kalau lupa, tertidur dan sebagainya, sudah subuh, cukup dengan niat malam pertama. Jangan ada alasan tidak melakukan ibadah puasa. Nih, masalah niat. Kemudian untuk puasa sunat, bila seseorang belum sarapan pagi, belum makan, belum minum pagi-pagi, teringat dia, misalkan kemarin itu hari Senin, sudah pukul 8, teringat, ini Senin bulan Syaban pula, baiklah saya puasa, sah, dua puasa sunat, sah, selama matahari belum tergelincir, sah. Hal ini dasar hadis Rasulullah SAW, beliau pulang dari masjid ke rumah beliau, ke rumah Aisyah. Ditanya, ya Humairah, wahai Humairah, Aisyah jadi kudus sayang, ada persiapan makanan kita pagi hari ini? Dengan lembut Aisyah menjawab, maafkan saya ya Rasulullah, persiapan makanan kita habis. Apa jawab Rasul? Kalau begitu saya puasa saja. Ini pagi-pagi. Begitu saya puasa saja. Ini rumah tangga Rasulullah, pemimpin umat, pemimpin agama, makan pagi pun tidak ada. Tapi pemimpin sekarang ini 7 turunan dah habis. Masya Allah. Maaf sindir sedikit ya. Beda dengan pemimpin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi kalau kita sekarang demikian pulang pagi tidak ada nasi, insya Allah boleh jadi UFO jadi rumah. UFO, piring terbang akan jadi rumah. Boleh jadi demikian. Na'udzubillah. Contoh suami tadi. Ini. Kemudian yang kedua adalah al-imsak 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Menahan diri dari yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Banyak hal-hal yang batalkan puasa ini. Nah, mungkin kita sebutkan pada malam hari ini, insyaallah kajian akan mendatang akan kita jelaskan dengan seksama. Hadirin dan kaum muslimin serapan mendengar mahdallah subhanahu wa taala, puasa Ramadan ini Allah wajibkan kepada setiap muslim dan muslimah. Aqil dan aqilah, orang berakal. Nah, kemudian baligh dan baligah. Sedikit saya singgung baligh baligah. Kepada anak-anak sekalipun, kita sebagai orang tua, baik ayah ataupun anak, mesti kita suruh untuk berpuasa. Kita tuntun anak-anak kita umur 7 tahun sampai 10 tahun. 10 tahun sampai 15 tahun, pukul dia kalau tidak mau. Banyak ada lakukan itu. Ini tuntunan Islam. Dulu, termasuk saya ngomong-ngomong ini. Masuk saya dididik keras oleh mama saya. Pernah saya katakan, abu saya dipanggil oleh Allah, umur saya 2,5 tahun. Saya dididik oleh ibu saya, mama saya, keras dididiknya. Alhamdulillah jadi begini, kalau tidak sudah jadi apa? Karena saya anak KU itu. 10 tahun perkawinan baru lahir saya. Boleh jadi kalau hidup orang tua saya, karena anak KU sudah jadi apa saya ini? Itu hikmah saya ambil. Ya, saya tidak pernah marah pada Allah. Ya, demikian. Bagaimana didik keras? Itu jam 2 malam kita makan sahur. Bukan seperti sekarang. Ya, habis ngaji di Manasah, peh damo, pulang. Makan. Esoknya, apa terjadi? Kita anak-anak main bola bersama kawan-kawan. Ya, habis main bola, capek, ketul lidah-lidah. Kalau mama saya tahu tidak puasa, waktu berbuka sepotong kuih pun tidak dikasih. Betul-betul tidak sekati. Duduk batang gawa, membelik-belik mata. Betul-betul keras didik. sehingga kan dah capek begitu, saya pergi sumur, pura-pura cuci muka, pura-pura mandi, minum air setengah timba. Astagfirullah, nakal pula saya itu. Karena hukuman berat. Jadi sekarang saya menemukan metode untuk anak saya dulu, untuk cucu-cucu saya sekarang. Mudah sekali. Hari pertama kita puasa, hari Kamis akan datang. Bangun anak kita, cucu-cucu kita yang ada. Ayo kita makan sahur bersama pukul 4:30 atau pukul 4 paling cepat. Iya, habis makan, duduk-duduk istirahat sebentar. Itu kemudian subuh tiba, salat subuh bersama-sama. Ataupun ke menasah, alhamdulillah lebih bagus. Nah, esoknya pukul 12 siang panggil anak kita tujuh juga kemari, buka puasa. Suruh buka dia. Nah, esoknya tambah lagi jam 2. Hari ketiga jam 4. Hari keempat insyaAllah selesai puasanya. Berikutnya hari kelima sampai terakhir, insyaAllah dia bisa puasa. Kalau tidak begitu, jadi ayah anak-anak, ibu anak-anak tidak bisa puasa. Berat untuk berpuasa ini. Itu metoda yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. InsyaAllah, putra-putri kita, cucu kita akan melakukan ibadah puasa ini. Kemudian sehat badan. Berarti orang sakit boleh tidak puasa. Berikutnya mukimin. Orang bermukim. Berarti orang musafir boleh tidak puasa. Nah, selanjutnya adalah, untuk ibu-ibu suci dari menstruasi haid dan suci dari nifas, dari postpartum. Haram berpuasa ibu-ibu yang tidak suci dari menstruasi dan dari postpartum, dari nifas. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tiga golongan yang dibenarkan tidak puasa Ramadan. Tiga golongan tidak puasa Ramadan. Siapa mereka? Pertama, golongan pertama, tidak puasa wajib bayar kafarah. Tidak puasa, maaf, wajib bayar fidyah. Terbalik, tidak puasa wajib bayar fidyah. Fidyah pengganti, kafarah itu sanksi hukum. Beda pengertiannya. Ini dua golongan. Pertama, Aisyarul Kabir wal Ajuz. Wanita, bapak-bapak, kakek-kakek, ya, kakek-kakek, orang tua laki-laki dan orang tua yang perempuan yang sudah uzur, apalagi sudah pikun, ini kewajiban membayar fidyah. Iya, berapa fidyahnya? Satu mud. Ini jadi perhatian kita, berapa kali sampaikan di sini, mud, MUD bukan MUK. Mu, bahasa Indonesia itu satu kaleng susu. Mud ukuran Rasulullah, yaitu 2,5 kaleng susu menurut Profesor Mahmud Yunus dalam kitabnya Fiqhul Wadih. Dulu waktu saya di Min, kita pelajari kitab itu. Dulu di Min bahasa Arab kitabnya, masya Allah, beda dengan sekarang. Ini. Jadi tiap hari tidak puasa, orang tua renta tadi, laki dan perempuan, satu mud makanan. Kita genapkan saja baik kriyatan, 1/2 bambu beras. Nah, kita genapkan saja. Barusan saya ditanya di belakang, cukup dengan beras saja Ustaz? Saya menjawab, di Arab Saudi makanan pokoknya adalah roti, gandum, korma, tidak perlu lauk. Kita di Aceh, beras, nasi, hantung wat buah yang lauk. Maka sungguh terpuji, ditambah bahasa Aceh, untuk sekedar blubah manok luar heboh. Nah, itu lebih utama. Kita sesuaikan dengan kehidupan kita. Yang kedua, boleh tidak puasa, wajib bayar fidyah, yaitu orang sakit kronis. Orang sakit kronis, kalau istilah kita, wal maridul ladzi la yurja bari'uh. Orang sakit tidak diharapkan sembuh. Saya tersinggung dengan itu. Karena pernah sakit, saya sakit 2 tahun itu. Masa sakit tidak diharapkan sembuh? Semua orang sakit mau sembuh, tapi terserah pada Allah. Jadi lebih tepat istilah dokter disebut penyakit kronis. Orang sakit kronis. Contoh sering sampaikan, orang sakit ginjal. Orang sakit ginjal tidak boleh kekeringan air. puasa akan menyebabkan ginjalnya hancur, tambah rusak parah. Orang yang sakit ma'ah, itu bahasa Belanda, ma'ah, ma'idah bahasa Arab, lambung, ya. Kalau puasa, ini sudah dia empat. Kalau puasa, perutnya macam dipotong-potong. Bahkan bisa muntah darah. Walaupun buang air, macam aspal itu. Itu tandanya sakit mah sudah parah. Perutnya itu sudah begitu, luka. Ya, perutnya tukak lambung disebut. Ini orang demikian, jangan puasa, bunuh diri. Bagaimana juga, tiap hari tidak puasa, itu bayar fidyah, apa namanya tadi, satu mud, setengah bambu beras kita genapkan saja. Nah, yang jadi persoalan adalah, bagaimana dengan bumil dan buteki? Bumil ibu hamil, buteki ibu meneteki, ini istilah posyandu. Waktu saya kepala KUA dulu, dia ajar posyandu ini pada saya. Masih ingat saya istilah-istilah itu. Bagaimana? Di sini tiga pendapat. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, Syafi'i dan Hanbali menyebutkan, bumil buteki yang khawatir keselamatan dirinya tidak puasa wajib qadha keselamatan yang lain. Tapi bumil yang khawatir terhadap keselamatan anaknya dan buteki keselamatan anaknya, takut habis susu, takut gugur, ini wajib diqadha, wajib bayar fidyah. Dua dihukum. Nah, ini perbandingan mazhab sedikit. Tetapi menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, Abu Hanifah dan Imam Malik menyebutkan, tidak perlu ditinjau apa alasannya. Kalau tidak puasa bumil dan buteki, cukup diqadha saja kesempatan yang lain. Ini pendapat yang kedua. Ya, tapi terjadi kasus di lapangan yang tidak mungkin. Contoh, maafkan saja ya. Contoh, seorang ibu tahun ini hamil tidak puasa. Tahun depan yang hamil tadi sudah melahirkan, sudah lahir, tidak puasa menyusui. Tahun ketiga hamil lagi. Yang keempat menyusui lagi. Begitulah terus menerus kodrat wanita. Salah dua-dua, bukan salah satu. Bagaimana dia mengqadha puasanya? Maka di sini kalau terjadi kasus begitu, ada jalan keluar, yaitu fatwa dari dua sahabat Rasulullah, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, dua Abdullah ini. Beliau mengatakan, bumil buteki yang kasus demikian sama dengan wa'alal yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang tak mampu puasa, wajib bayar fidyah pada fakir miskin. Jadi kalau kasus, maaf, kasus yang disebutkan tadi, yang terakhir, ini cukup dengan fidyah saja. Kalau punya kesempatan hidup nanti tidak masa enak, boleh diqadha. Karena tidak mungkin qadha terus menerus begitu, sudah kontrak wanita bagaimana. Nah, demikian insyaAllah, pertemuan akan datang, akan kita sambung kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.